بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، pendengar radio Al-Mansurah Purbalingga dan semua para pendengar radio kita di seluruh radio-radio yang tergabung dalam Radio Islam Indonesia dan lain-lain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa walaupun di masa pandemi, walaupun di masa musibah, yaitu musibah pandemi virus COVID-19, kita tidak patah semangat untuk belajar. Dan kita bisa membuat kajian dari jarak jauh, dengan terpisah, dengan prosedur kesehatan, sebagaimana anjuran pemerintah, kita tetap berjalan dan tetap mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu dari bentuk kesabaran. Mungkin ada yang bertanya, bukankah itu istiqamah? Naam, orang yang sabar akan istiqamah. Dan orang yang istiqamah berarti dia sabar di atas keimanan, sabar di atas semangat iman, sabar di atas semangat talabul ilmi, sabar di atas semangat ibadah. Itu makna sabar, atau di antara makna sabar. Karena sabar itu, barakallahu fikum, mengandung sekian makna. Di antaranya, habsun nafs anil jaza' wa tashakki. Sabar itu adalah menahan diri untuk tidak mengeluh, untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang bernada tidak terima dengan takdir yang Allah takdirkan. Itu makna sabar. Dan hakikat sabar, kata para ulama, adalah khuluqun fadil min akhlaqin nafs yamtani' bihi min fi'li ma la yahsun. Sabar hakikatnya adalah akhlak yang mulia yang menahan jiwa agar tidak berbuat jelek. Menahan diri ini agar tidak berbuat perkara yang la yahsun, perkara yang tidak hasan. Artinya, apapun yang kita hadapi, apakah itu bencana, mara bahaya, badai, topan, pandemi, wabah, atau bencana alam atau segala macam yang kita hadapi, tetap jangan kita berbuat ma la yuhsin atau ma la yahsun. Jangan berbuat perkara yang jelek. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada beberapa manusia ya karena tidak sabar, maka ketika dalam keadaan baik-baik saja dia berbuat baik, tetapi ketika dalam keadaan bencana dia berbuat jelek. Sumpah serapah, keluhan, marah, benci dengan orang-orang yang mendatanginya karena tidak sabar. Orang datang ingin mengucapkan takziah kepadanya, malah dia marah. Ngapain kamu kemari? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Junaid bahwa yang namanya sabar adalah tajarru' mararah min ghairi ta'abbus. Gambaran sabar adalah seperti engkau menenggak atau meneguk satu minuman pahit dalam keadaan wajahmu tidak berubah. Tidak ada ta'abbus di wajahmu. Ini gambaran sabar. Artinya engkau meminum minuman yang pahit, tetapi wajahmu tidak terlihat. Tidak cemberut, tidak terpejam mata, tidak kemudian mukanya cemberut, tidak. Sehingga orang yang melihatnya tidak tahu kalau engkau meminum minuman yang pahit. Itu gambaran kesabaran. Artinya ketika engkau menghadapi perkara yang pahit kamu jalani, perkara yang pahit kita hadapi, tetapi kita tetap tenang tentram. Tetap kita di jalan sunnah, tetap di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Dhunnun tentang masalah sabar, sabar adalah taba'ud anil mukhalafat wassukun inda tajarru' ghasasul baliyah. Sabar adalah menjauh dari penyelisihan agama dan tenteram, tenang ketika merengguk pahitnya kehidupan. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, mirip dengan yang sebelumnya. Menjauh dari penyelisihan agama, tetap di jalan agama, tetap di jalan sunnah, tetap di jalan Quran dan sunnah, dan di jalan dakwah salafiyah, dan tetap tenteram dan tenang, walaupun kita merengguk pahitnya kehidupan. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana. Kehidupan dunia fatamorgana. Kehidupan dunia tidak mungkin akan berada di dalam satu keadaan yang tetap baik terus. Tidak mungkin. Atau sebaliknya, sengsara terus juga tidak mungkin. Dunia itu demikian keadaannya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang menang, kadang kalah, kadang berhasil, kadang gagal, kadang suka, kadang duka. Kadang kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, kadang kita mendapatkan kejelekan-kejelekan. Itulah dunia. Sebagai ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang yang sabar dan istiqamah di atas kitab dan sunnah, sabar di atas taat pada Allah subhanahu wa ta'ala dan menghindari mukhalafat, maka itulah yang dikatakan sabar yang sesungguhnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, Imam Ahmad rahimahullah menyatakan bahwa di dalam Al-Quran ada 90 tempat membicarakan tentang kesabaran, menunjukkan betapa pentingnya kesabaran. Ada 90 kali disebutkan dalam Quran tentang kesabaran. Dan dinukil dari athar sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, menyatakan manzilat as-sabr fil iman kamanzilat ar-ra's fil jasad. Kedudukan sabar dalam iman itu seperti kedudukan kepala pada jasad. Kemudian beliau mengeraskan suaranya dan berkata, ala La imana liman la sabara lahu. Ketahuilah bahwa tidak ada iman bagi mereka yang tidak punya kesabaran. Tidak ada iman bagi siapa yang tidak punya kesabaran. Karena kesabaran pada iman itu seperti kepala pada jasad. Bagaimana kalau jasad enggak ada kepalanya? Maka tidak ada kehidupan. Maka jasad itu hanya onggokan daging yang tidak hidup. Kalau kepalanya terpisah atau kepalanya enggak ada. Demikian pula iman. Tanpa kesabaran, ya bukan iman namanya. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat-ayatnya diantaranya dengan nada perintah. Fasbir, wa masabruka illa billah, sabarlah, dan tidaklah kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbir, atau wasbir, sabarlah. Dalam surat An-Nahl ayat 127. Atau dalam surat At-Tur ayat 48. Wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah terhadap hukum Rabbmu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Atau fasbir inna wa'dallahi haqq. Atau fasbir ala ma yaqulun. Wasbir ala ma asabak. Semuanya perintah. Sabarlah terhadap hukum Rabbmu. Sabarlah terhadap janji yang Allah janjikan. Dan janji Allah pasti hak. Sabarlah atas apa yang mereka katakan. Sabarlah atas apa yang menimpamu. Sabarlah, sabarlah, sabarlah. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-amr yaqtadil wujub. Perintah itu konsekuensinya wajib. Artinya kalau Allah yang memerintahkan, menunjukkan kalau perkara itu wajib. Di sini bukan satu, bukan dua. Berkali-kali Allah katakan fasbir. Wasbir. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir li hukmi rabbik. Wasbir inna wa'dallahi haq. Wasbir ala ma yaqulun. Wasbir ala ma asabak. Sabarlah. Kata Allah, sabarlah, sabarlah. Juga ayat-ayat lainnya Allah menggambarkan larangan tentang sebaliknya. Larangan perkara-perkara yang menyelisihi kesabaran. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf, "Wala tasta'jil lahum," jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Maknanya adalah sabarlah. Jangan terburu-buru. "Wala tasta'jil lahum," jangan terburu-buru terhadap mereka. Al-isti'jal, keterburu-buruan, itu adalah perkara yang menyelisihi kesabaran. Atau dalam surat Ali Imran Allah katakan, "Wala tahinu, wala tahzanu," jangan kalian merasa lemah, jangan putus asa, dan jangan engkau bersedih. Apa maknanya? Sabarlah. Tapi Allah mengungkapkannya dengan melarang yang menyelisihi kesabaran, atau melarang sesuatu yang merusak kesabaran. "Wala tahinu, wala tahzanu," jangan merasa hina, jangan merasa rendah, jangan putus asa, jangan bersedih. Atau dalam ayat lain Allah katakan, "Wala takun kasahibil hud." Ikhwan ibn a'azakumullah, Yunus alaihi salam yang meninggalkan kaumnya, kemudian Allah berikan ujian kepadanya sampai ditelan ikan paus, sampai kemudian beliau mengucapkan di kegelapan perut ikan paus di dalam lautan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin." Allah kabulkan, Allah terima, dan Allah kembalikan beliau ke daratan dan kembalikan pada kaumnya. Tetapi hati-hati, jangan menganggap engkau lebih baik dari Yunus alaihi salam. Kata Nabi SAW, "La yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus." Jangan ada seorang pun dari kalian yang berkata, "Aku lebih baik dari Yunus. Yunus lari dari kaumnya, aku tidak lari dari kaumnya." Jangan. Engkau tidak tahu betapa beratnya ujian beliau. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, maknanya sabar adalah tetaplah berdakwah, mengajak mereka, tetaplah. Itu juga makna sabar. Dan kemudian Allah gambarkan tentang buah dari kesabaran. Sekian banyak ayat yang mungkin tidak bisa kita ucapkan atau kita sampaikan pada malam ini seluruhnya. Kita sampaikan sebagiannya saja. Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan al-falah dengan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan teruslah pertahankan kesabaran. Dan bersiagalah dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. La'alla bagi Allah itu kepastian. Walaupun mungkin terjemahnya la'alla, mudah-mudahan, tetapi bagi Allah adalah kepastian. La'allakum tuflihun bukan berarti atau bukan bermakna, wahai orang yang beriman, sabarlah dan perkuatlah kesabaran dan mensiagalah dan bertakwalah kepada Allah, semoga kalian mendapatkan falah. Ini Allah yang mengatakan. Maka bukan semoga. Maknanya niscaya. Maknanya niscaya kalian akan mendapatkan falah. Siapa? Orang yang sabar dan terus memperkuat kesabaran, yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan terus siaga. Ini buah dari kesabaran. Allah juga berfirman dalam surat Al-Qasas tentang pahala orang yang sabar. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu akan diberi oleh Allah pahala yang berlipat karena kesabaran mereka. Atau ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar. Innamay yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innamay yuwaffa sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan ditepati pahala orang-orang yang sabar tanpa hitungan. Akan diberi balasannya oleh Allah tanpa hitungan, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kullu amalin yu'raf thawabuhu illa sabr. Demikian kata Sulaiman bin Qasim. Seluruh amalan bisa diketahui pahalanya. Dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali kesabaran. Ikhwani bin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengingatkan kita pada pahala puasa. Yang disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya setiap amalan mendapatkan 10 sampai 700 kali lipat illa shaum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya sekehendakku. Apakah ada kemiripan antara puasa dengan sabar? Nah, bukankah kita menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat di siang hari sampai datang ke maghrib, datang waktu terbenam matahari? Bukankah itu kesabaran? Melatih kesabaran, dan itu adalah inti kesabaran. Menahan syahwatnya, menahan hawa nafsunya, menahan kesusahan untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ainus sabr. Itu intinya kesabaran. Maka pahalanya tak terhingga, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini buah dari kesabaran di akhirat. Dan di dunia Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan demikianlah kami jadikan dari mereka para pemimpin-pemimpin dunia, para imam-imam, para pembimbing-pembimbing umat, yahduna bi amrina, yang membimbing umat dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Perhatikan ayat ini dalam surat As-Sajdah ayat 24. Kami jadikan mereka imam-imam, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dua hal. Lama sabaru, wa kanu bi ayatina yuqinun, karena mereka sabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Sabar. Orang yang Allah angkat menjadi pembimbing umat, menjadi imam-imam, adalah orang-orang yang sabar, yang memiliki kesabaran. Naam, memang yang namanya sabar itu pahit. As-sabr sibr. As-sabr sibr. Kesabaran itu seperti sibr. Sibr itu jadam atau sesuatu yang sangat pahit sekali. Maka mereka berkata dalam pepatah mereka, as-sabr sibr, yang namanya sabar itu memang pahit, seperti jadam, seperti sibr. Tetapi kalau kita ingat apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang sabar, ulaika yu'tauna ajrahum marratain, mereka akan diberi pahalanya dua kali lipat atau berlipat-lipat, atau innamas yufasabiruna ajrahum bighairi hisab, akan diberi pahala tanpa hitungan. Tentunya pahit tadi harus kita jalani dengan sabar dan istiqamah. Apa tadi kata tokoh-tokoh ulama tentang sabar? Merengguk minuman yang pahit dengan wajah tidak berubah. Mengarungi kehidupan dunia yang pahit dalam keadaan tetap dia tersenyum. Tetap menerima dengan sabar. Tidak cemberut, tidak marah, tidak mengeluh, tidak kemudian menyalahkan sana sini segala macam. Tetapi dia akan menyatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Kata pepatah, selain sabr-sibr, man sabara dhafira. Siapa yang sabar, dia akan berhasil. Tanpa kesabaran, enggak akan berhasil. Ikhwani fillah a'azzakumullah, karena memang orang yang sabar akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah ini mengandung makna dukungan pada mereka, mengandung makna pembelaan terhadap mereka, mengandung makna Allah akan membantu mereka. Innallaha ma'as sabirin, Allah ada di pihak orang-orang yang sabar, maka mesti dia akan menang, mesti dia akan jaya, karena Allah di pihak mereka. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tiga perkara untuk orang-orang sabar yang tidak terkumpul tidak tiga perkara ini pada orang-orang yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini orang-orang yang sabar, yang ketika ditimpa musibah mereka sadar bahwa diri mereka milik Allah dan semua apa yang mereka punyai di dunia juga dari Allah, milik Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya kembali, maka harus kita terima dengan sabar. Harus kita menerima takdir yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah takdirkan, karena dialah pemiliknya. Maka mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa pahala mereka atau balasan untuk mereka? Ula'ika alaihim salawatum min rabbihim warahmah. Wa ula'ika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Salawat Allah kepada hambanya adalah dibanggakan oleh Allah dan disebut di hadapan seluruh penduduk langit. Itu kehormatan bagi orang-orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Yang kedua, rahmat. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka akan terbimbing dengan hidayah. Berarti balasannya terkumpul tiga perkara, dunia dan akhirat. Dapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan terbimbing dengan hidayah. Ikhwani fillah na'azukumullah. Beberapa ulama salaf ketika didatangi oleh kaum muslimin atau oleh beberapa orang untuk takziah karena musibah yang menimpanya, dia berkata, "Mali la asbir. Wa qad wa'adani Allah 'ala sabr thalatha khisal. Kullu khaslatin minha khairun min ad-dunya wa ma fiha." Bagaimana aku tidak akan sabar? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untukku, untuk orang yang sabar, tiga perkara. Yang masing-masing dari perkara tersebut khairun min ad-dunya wa ma fiha. Masing-masingnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Ikhwan fillah na'azakumullah, ketika ditakziahi, namanya orang takziah karena akan menyatakan sabar, ini adalah musibah. Jawabnya, wa ma li ala asbir. Bagaimana aku tidak sabar? Allah menjanjikan untuk orang yang sabar tiga perkara yang masing-masingnya khairun min ad-dunya wa ma fiha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jama'a lis-sabirin thalathata umur ma lam yajma'ha li ghairihim. Allah mengumpulkan tiga perkara ini yang tidak Allah kumpulkan pada siapapun. Tidak Allah janjikan pada yang lain, tiga bersamaan. Salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Salawat dari Allah, rahmat dari Allah, dan mereka akan mendapatkan bimbingan hidayah. Ini buah yang sangat manis dari kesabaran. Maka jangan berbicara tentang pahitnya, tapi berbicara tentang buahnya. Mengapa demikian? Agar kita semangat. Agar kita bisa sabar dalam merengguk pahitnya kehidupan, atau pahitnya musibah, atau pahitnya bencana, dan berbagai macam perkara-perkara yang merupakan ujian. Karena kita tahu dan yakin janji-janji Allah yang sudah Allah janjikan ini. Dan ini baru sebagian kecil dari buah yang Allah janjikan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesabaran sebagai pertolongan. Masyaallah. Kesabaran dijadikan sebagai pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan salat. Butuh pertolongan? Sabarlah. Dan sholatlah. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kesabaranmu dan sholatmu sebagai aunan lak. Sebagai pertolongan bagimu. Ini juga buah dari kesabaran. Demikian pula kemenangan. Ini juga apa yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Kata Allah di dalam ayatnya, dalam surat Ali Imran ayat 125, bahkan kata Allah, tentu jika kalian sabar dan kalian bertakwa, akan datang saat itu juga bantuan dari Allah kepada kalian. Allah akan dukung kalian dengan 5.000 malaikat yang terus-menerus turun. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya dua perkara. In tasbiru wa tattaqu. Maka apakah ujian itu dalam bentuk musibah? Sudah dijanjikan tadi tiga perkara. Kalau kalian sabar menghadapi musibah dan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau menghadapi musuh, yang namanya Ahlus Sunnah akan mendapatkan sekian banyak penentangan dan pertentangan dari musuh-musuh Allah dan musuh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini musuh-musuh agama, apakah dari kalangan orang-orang kafir atau dari para munafikin atau yang bersama mereka, dari orang-orang yang terlihat dari kelompok-kelompok sesat. Mereka mencerca kita, mereka menjegal kita, mereka berupaya untuk menyakiti kita, segala macam mereka lakukan. Maka Allah katakan, bala in tasbiru wa tattaqu. Bahkan kalau kalian sabar dan kalian bertakwa, Allah akan menangkan kalian, Allah akan dukung kalian. Innama an-nasr ma'as-sabr. Sebagaimana diriwayatkan, sesungguhnya yang namanya kemenangan bersama kesabaran, tidak akan terpisah. An-nasr ma'as-sabr. Yang namanya kemenangan bersama kesabaran. Ikhwan ibn a'azakumullah, juga kesabaran merupakan junnah. Junnah itu tameng, tameng yang kokoh, perlindungan dari musuh. Manistajanna biha, siapa yang bertameng dengan kesabaran, maka dia bertameng dengan benteng yang kokoh. Mengingatkan kita pada apa? Mengingatkan kita pada puasa juga. As-sawmu junnah. Puasa itu junnah. Mengapa? Karena sudah kita bahas tadi bahwa puasa itu isinya adalah kesabaran, yaitu menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari penyelisihan sunnah, menahan diri dari segala perkara yang mengajak untuk menyelisihi ketaatan. Itu puasa. Dan itulah yang namanya sabr. Bahkan makna shaum adalah menahan diri. Sebagaimana makna sabar juga menahan diri. Ada kemiripan di sana. Puasa menahan diri dari makan, minum, syahwat, dan seterusnya. Sedangkan sabar menahan diri dari segala macam penyelewengan karena berbagai macam ujian-ujian berat. Dunia, tempatnya ujian. Tidak mungkin seseorang menyatakan kami beriman tanpa diuji. Pasti akan datang ujian. Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna, wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Ya pasti diuji. Maka hadapilah dengan sabar. Ujian pasti datang. Hadapilah dengan istiqamah. Ujian pasti datang. Hadapilah dengan kokoh di atas tauhid was sunnah. Kokoh di atas dakwah salafiyah. Kokoh di atas jalan para ulama. Kokoh di atas jalan salaf. Jangan bergeser. Jangan mundur. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka-mereka yang sabar dan istiqamah di atas jalan tauhid was sunnah, di atas jalan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka mereka nanti akan mendapatkan buah yang manis yaumul qiyamah di dalam jannah dan akan disambut oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ketika mereka dalam jannah, malaikat berdatangan dari segala pintu sambil mengucapkan dan menyambut mereka dengan kalimat salamun alaikum. Semoga keselamatan atas kalian. Bima sabartum. Karena kesabaran kalian. Perhatikan baik-baik ayat ini. Siapa yang disambut oleh para malaikat? As-sabirun, orang-orang yang sabar. Karena kalimatnya salamun alaikum bima sabartum. keselamatan atas kalian, atas apa yang kalian lakukan dari kesabaran. Fani'ma uqbaddar, inilah sebaik-baik tempat tinggal. Inilah sebaik-baik tempat, yaitu jannah. Salamun alaikum bima sabartum. Ini buah yang manis, buah yang indah, yang didapatkan dari kesabaran. Ketika menjalaninya pahit, susah, berat, tetapi setelah itu mendapatkan manisnya buah dari kesabaran. Di samping pahala yang sudah dijanjikan, disebutkan di dalam jannah, malaikat-malaikat menyambutnya dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang kalau kita disakiti, boleh kita membalas dengan setimpal. Tetapi sabar lebih baik. Memang Allah berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu mimitsli ma uqibtum bih. Kalau kalian disakiti, maka balaslah dengan yang setimpal dengannya. Tetapi Allah katakan selanjutnya, wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Tetapi kalau kalian sabar, maka itu lebih baik buat kalian, lebih baik buat orang-orang yang sabar. Di sini kata Ibnu Qayyim ada sumpah. Wawnya adalah waw sumpah. Wala in sabartum lahu khairun lisabirin. Dan sungguh jika kalian sabar, niscaya itu lebih baik buat orang-orang yang sabar. Maka sabarlah. Apalagi perkara itu kaitannya dengan perkara-perkara dunia, pribadi. Badanmu yang sakit, hartamu yang hilang, atau barang-barangmu yang rusak, atau perkara-perkara yang urusannya dengan dunia. Kalau engkau sabar, lahu khairul sabirin. Demikian pula ketika engkau disakiti fisikmu, wala in sabartum lahu khairul sabirin. Naam, al-ain bil-ain, al-udhun bil-udhun, wal-juruhu qisas. Mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan luka ada kisosnya. Boleh menuntut kisos ke pengadilan. Tetapi wala in sabartum lahu khairul sabirin. Kalau engkau sabar, maka itu lebih baik untuk orang-orang yang sabar. Apalagi bukan hanya memaafkannya, tetapi membalasnya dengan kebaikan. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu tingkatan-tingkatan yang sangat tinggi, atau derajat yang sangat tinggi, yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang yang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyatakan idfa' billati hiya ahsan, idfa' billati hiya ahsan, balaslah kejelekan dengan kebaikan. Apa kata Allah setelah itu? وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Tidak mungkin bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Ini berarti istimewa sekali orang-orang yang sabar. Allah sudah menyatakan tidak akan bisa membalas kejelekan dengan kebaikan. Tidak bisa, kecuali orang yang sabar. Ikhwan ibnina azakumullah, yang semirip dengan ini adalah ketika kisah Qarun yang sangat kaya raya, yang kunci-kunci gudangnya hampir-hampir tidak sanggup dibawa oleh orang-orang yang kuat, saking banyaknya dan beratnya. Berkatalah orang-orang di sana melihat Qarun, ya laitani mislama utiya Qarun. Duhai kiranya kami punya seperti apa yang dimiliki Qarun. Coba kalau aku kaya seperti Qarun. Dijawab oleh nabi mereka, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. celaka kalian. Pahala Allah lebih baik bagi siapa yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Dalam surat Al-Qasas ayat 80. Kata Allah, celaka. Mengapa kalian menginginkan seperti Qarun? Pahala Allah lebih baik bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh. Kemudian Allah katakan, wa ma yulaqaha illa sabirun, dan enggak akan bisa kecuali orang yang sabar. Enggak akan bisa menjadi orang yang beriman dan beramal saleh kecuali orang yang sabar. Berarti kesabaran itu kunci untuk kita bisa memperkokoh keimanan, agar kita bisa beramal dengan amalan yang saleh, itu harus ada kesabaran. Wa ma yulaqaha illa sabirun. Yang tadi, membalas kejelekan dengan kebaikan. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Tidak akan bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian adalah orang yang memiliki tekad yang kuat. Azmil umur. Kata Allah, waliman sabara wa ghafara, inna dhalika lamin azmil umur. Siapa yang sabar dan memaafkan, maka itu adalah menunjukkan azmil umur. Tekad yang kuat atau perkara yang kokoh pada dirinya. Atau seperti ucapan Luqman pada anaknya yang Allah kisahkan dalam surat Luqman. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Perintahkanlah yang baik, cegahlah dari yang munkar, dan sabarlah atas apa yang menimpamu, dan sesungguhnya itulah azmil umur. Ikhwan ibn a'azakumullah, di antara anbiya ada yang dijuluki dengan ulul azmi, pemilik azm yang kuat. Siapa mereka? Para anbiya yang istimewa. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Isa, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, artinya orang-orang yang khusus disebut dengan ulul azm. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala masih sekian kali menyebutkan di ayat-ayat lain tentang orang-orang yang sabar. Apa dan berapa yang Allah persiapkan untuk mereka? Tak terhingga banyaknya dan tak terhingga tingginya dan hebatnya orang-orang yang sabar Allah berikan pada mereka. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, hanya saja waktunya terbatas, barakallahu fikum. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pada kita manfaat yang besar dan memberikan pada kita taufik dan kemudahan untuk kita bisa menjadi orang-orang yang sabar. Allahumma afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkan kepada kami kesabaran dan jadikanlah tetap kami istiqamah di atas keislaman. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.